Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.